Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaji As-Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki kaidah yang ke-51, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mendakwahkan sebagaimana yang didakwahkan oleh Al-Qur'an, yakni mendakwahkan akhlak yang mulia. Mengajak manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang tinggi, ya, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan ini merupakan dakwah yang mulia. Di halaman yang 315, ya, Al-Qa'idatu Al-Hadiyatu Wal-Khamsun, kaidah yang ke-51, annahum yad'una ila ma da'a ilaihi al-Qur'anu min makarimil akhlaq, bahwa mereka Ahlus Sunnah mendakwahi kepada apa yang didakwahkan oleh Al-Qur'an dari akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini merupakan dakwah yang mulia, ya. Penulis menurunkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Yang artinya, jadilah engkau sebagai pemaaf dan perintahkanlah manusia untuk berbuat kebajikan. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ayat yang mulia ini, ya, walaupun pendek, kita ambil dari kata khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, mencakup hal yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan kaidah yang sangat besar agar kita selamat, ya. Siapapun yang ingin mencari jalan keselamatan, maka perhatikanlah ayat yang mulia ini. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil di kitab ini. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata ketika berbicara tentang ayat yang mulia ini, beliau berkata, fatadabbar ma tadammanathu hadhihi al-ayatu min husni al-mu'asharati ma'al-khalqi wa da'i haqqillahi fihim was-salamati min sharrihim, falau akhadha an-nasu kulluhum bi hadhihi al-ayah lakafathum wa shafathum, fa innal 'afwa ma ufiya min akhlaqihim wa samihat bihi tabai'uhum ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه، وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به، وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. سبحان الله. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, perhatikanlah, tadaburilah, ya, tadaburilah, kata beliau, apa yang terkandung oleh ayat yang mulia ini, apa yang dikandung oleh ayat ini. Terkandung di dalam ayat yang mulia ini kebaikan dalam bermuamalah dengan makhluk, kemudian penunaian hak Allah pada mereka, kemudian keselamatan dari keburukan mereka. Tiga hal yang disebutkan di ayat yang mulia ini, ya. Bermuamalah dengan muamalah yang baik, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, menunaikan hak Allah pada mereka. Dan yang ketiga adalah cara selamat dari keburukan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Ya, ini sebuah perintah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Al-Qur'anul Karim mengajarkan segala kebaikan. Nah, akhlak yang tinggi yang Allah firmankan di ayat ini, yang Allah sebutkan, Allah inginkan dari kita agar kita menjadi orang-orang yang suka memaafkan. Khudil afwa. Kemudian yang kedua, hak Allah. Ya, hak Allah yang harus ditunaikan, yang ada pada mereka adalah wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi. Perintahkan perbuatan baik. Perintahkan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga, untuk selamat dari keburukan manusia, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Dari orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Falau akhadha an-nasu kulluhum bihadhihi al-ayah lakafathum wa syafathum." Seandainya manusia, ya, mengambil ayat ini, ya, menggunakan ayat ini, mengamalkan ayat ini, maka cukup bagi mereka. Subhanallah. Ibnu Qayyim berkata, kalau seluruh manusia memegang ayat ini, mengamalkan ayat ini, mengambil ayat ini sebagai dasar muamalah mereka dan dasar hidupnya mereka, maka cukup. Ya, mengandung tiga hal yang sangat besar. Yang pertama, bagaimana ketika kita bermuamalah dengan manusia, kemudian ada hak Allah yang harus ditunaikan, ya, pada mereka, dan ketika kita menghadapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, ya, kita tinggalkan. Ini sebuah cara yang besar agar kita selamat dari keburukan mereka. Karena memaafkan apa yang mestinya dimaafkan dari akhlak mereka, ya, kemudian kedermawanan dalam harta dan akhlak, ya, ini merupakan hal yang dituntut, ya. Kemudian memerintahkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, ketika ada orang yang lambat atau enggan melakukan perbuatan yang baik, maka hendaknya kita perintahkan untuk berbuat baik. Ini dari orang Islam, ya, dari kita untuk mereka, ya, berbuat baik. Apa itu perbuatan baik? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, wa huwa ma tashhadu bihi al-uqul wa ta'rifu husnahu wa huwa ma amara Allah bihi. Ya, yang disaksikan oleh akal-akal yang sehat tentunya akan kebagusannya, akan kebaikannya, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua kebaikan yang disepakati oleh akal tentunya, dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, ini adalah hal yang baik. Nah, diperintahkan oleh Allah agar kita memerintahkan manusia untuk berbuat perbuatan yang baik. Pertama, untuk mentauhidkan Allah, nomor satu, ya, agar manusia bertauhid, agar manusia menjadikan Allah Subhanahu wa taala segala, agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata. Ini. Jadi ini nomor satu. Kemudian agar beribadah kepada Allah, ya, dengan ibadah yang memang telah dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia. Iya. Kemudian berakhlak dan akhlak yang mulia. Perintahkan akhlak yang baik. Ya. Kemudian berikutnya wa'arid 'anil jahilin. Ya, menjaga diri dari gangguan orang-orang bodoh. Dengan cara apa? Dengan cara a'rid 'anil jahilin, berpaling dari mereka, dari orang-orang bodoh. Wa amma may yattaqi bihi adza jahilahum adza jahilihim fal-i'radu anhu, berpaling dari orang bodoh. Ya. Berpaling dari orang bodoh dan tidak balas dendam untuk dirinya, sudah tinggalkan, ya, tinggalkan. Nah, ini makna yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang itu sudah melaksanakan ayat ini, maka cukup. Dikata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, saking besarnya ayat yang mulia ini, ya, memberikan pedoman kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah, ya, menghadapi manusia. Kemudian kita lanjutkan. Fa ayyu kamalin lil 'abdi wa ra'a hadha wa ayyu mu'asharatin wa siyasatin li hadha al 'alam ahsanu min hadhihi al mu'asharati was siyasah. Falau fakkara ar rajulu fi kulli sharrin yalhaquhu min al 'alam أعني الشر الحقيقي الذي لا يجب له الرفعة والزلفة من الله وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خيرا وإن ورد في حالة شر وأذى كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. Jadi kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, adakah kesempurnaan, ya, yang bisa, ya, adakah kesempurnaan bagi hamba, ya, di balik ini, ya, dan adakah muamalah siasat yang lebih bagus daripada muamalah dan siasat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk menghadapi alam ini. Kalau seseorang berpikir, ya, kalau seseorang berpikir, dia perhatikan, kata Ibnu Qayyim, ya, tentang keburukan yang menimpanya, ya, dari alam ini, di alam ini, yakni keburukan yang hakiki, keburukan yang hakiki, maksud keburukan ini keburukan yang hakiki yang tidak mendatangkan kebaikan, ya, yang tidak menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak menjadikan dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu, ya, sebabnya adalah dia meninggalkan atau rusak, ya, atau merusak tiga hal ini, ya, merusak tiga hal ini atau sebagiannya, atau sebagiannya. Karena kalau seseorang menegakkan, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 199, maka dia akan, yakni, mendapatkan kebaikan, ya, dia akan mendapatkan kebaikan dari manusia, ya, walaupun secara zahirnya adalah keburukan, ya. Ini jadi perintah berbuat baik, ya, mendatangkan, tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Walaupun dalam keadaan yang buruk secara zahir, walaupun disakiti oleh manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang datang pembawa berita bohong, ya, mereka adalah sekelompok orang dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kira itu buruk buat kalian. Bal huwa khairul lakum, tetapi itu lebih baik untuk kalian. Jadi secara zahir jelek, tetapi adalah kata Allah sebuah kebaikan, ya, sebuah kebaikan. Asalkan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di ayat tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang ajaran akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Ya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Allah berfirman, maafkanlah mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka. Serta ajaklah mereka bermusyawarah, ya, bermusyawarah dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kau sudah bulat, apabila tekadmu sudah bulat, sudah punya azam yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun adalah tentang akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak ini. Ibn Qayyim berkata, وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق. Jadi ayat yang mulia ini, kalimat-kalimatnya mengandung perhatian akan hak Allah dan hak makhluk. Ya. فإنهم إما يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. Mereka, ya, bisa berbuat buruk terhadap hak Allah dan berbuat buruk terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in asa'u fi haqqika faqabil dhalika bi'afwika anhum. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, apabila mereka, yakni manusia, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat buruk terhadap hakmu, maka balas dengan apa? Dengan maaf. Bi'afwika anhum, dengan sifat maaf. Jadi maafkan mereka. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wa in asa'u fi haqqi fas'alni aghfir lahum. Adapun kalau mereka berbuat buruk dalam hakku, maka mintalah kepadaku. Ini kata Allah, ya. Yani wastaghfir lahum, mintakanlah kepadaku ampunan untuk mereka, untuk mereka. Wastajlib qulubahum, ambil hati mereka. Kemudian wastakhrij ma indahum min ar-ra'yi bi musyawaratihim. Fa inna dhalika ahra fi istijlab ta'atihim wa badl an-nasiha. Kemudian mintalah pendapat mereka, yakni dalam musyawarah, ya. Keluarkanlah apa yang mereka miliki dari pendapat dengan cara bermusyawarah dengan mereka dalam perkara, ya, dalam perkara yang dihadapi. Karena hal itu lebih tepat atau lebih bisa untuk mengambil hati mereka dan agar mereka bisa mengeluarkan pendapatnya dan bisa memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian setelah musyawarah, ya, فَإِذَا عَزَمْتَ فَلَا اشْتِشَارَةَ بَعْدَ ذَلِكِ. Apabila kau sudah azam, sudah kuat, ya, dalam tekadmu, maka tidak ada istisyarah, tidak ada minta musyawarah setelah itu. Tidak ada minta pendapat setelah itu, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya ketika berbicara masalah atau ayat ini, artinya setelah musyawarah kemudian menghasilkan yakni pendapat, habis itu apa? Habis setelah itu dipegang kuat-kuat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Bal tawakkal wamdi lima azamta alaihi min amrik. tetapi tawakkallah kepada Allah dan terus ya berjalan sesuai dengan azam yang ada padamu untuk menunaikan apa yang kau hadapi dari urusanmu. Fa innallaha yuhibbul mutawakkirin, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. فهذا وامثاله من الاخلاق التي ادب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. Ini dan yang semisalnya, kata Ibnu Qayyim, yang merupakan akhlak yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing dan mendidik serta mengajarkan akhlak yang mulia ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dicontoh oleh kita umatnya ya, supaya meniru akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar, akhlak yang agung. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah Al-Qur'an. Wa hadha la yatimmu illa bi thalathati ashya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan hal ini tidaklah sempurna kecuali dengan tiga hal. Dengan tiga hal, ya. Yang pertama, an yakuna al-'udu tayyiban. Fa amma in kanat tabi'atu jafiyatan ghalidatan yabisatan 'asra 'alayhi muzawalatu dhalika 'ilman wa iradatan wa 'amalan بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. Yang pertama, tabiatnya adalah tabiat yang baik, tabiat yang lembut, tidak jafiyah ghalidhah, tidak keras, ya, tidak keras, ya, tabiatnya. Karena kalau keras, ya, susah untuk ya melakukan akhlak yang baik, ya, susah untuk belajar akhlak yang baik, ya, untuk berkeinginan untuk melakukan akhlak yang baik atau mengamalkan akhlak yang baik. Beda dengan tabiat yang baik, ya, tabiat yang tunduk, yang lembut, ya, mudah diatur, ya. Maka tabiat tersebut mudah, ya, siap untuk menerima akhlak ini, akhlak yang baik, ya. Yang kedua, an takuna an-nafsu qawiyatan ghalibatan qahiratan lidawa'il batalati wal ghayi wal hawa fa inna hadhihi al-umura tunafi al-kamala fa in lam taqwa an-nafsu 'ala qahriha wa illa lam tazal maghlubatan maqhura. Yang kedua ini singkatnya adalah, hendaknya jiwa itu kuat, ya, memiliki jiwa yang kuat yang mampu menundukkan rasa malas, menundukkan yakni hawa nafsu, ya, yang mampu menundukkan hawa nafsu. Karena hal tersebut ya bisa menafikan kesempurnaan, bisa menafikan kesempurnaan. Nah, kalau misalkan jiwa itu tidak bisa, tidak kuat, tidak mampu menundukkan hawa nafsu, maka dia akan terkalahkan dengan hawa nafsu tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmun syafin bihaqaiki al-asyai wa tanziluha manazilaha yumayizu baina syahmi wal-warami wal-zujajati wal-jawhara. Yang ketiga, harus memiliki ilmu yang cukup, pengetahuan yang cukup tentang hakikat al-asyya, hakikat sesuatu, hakikat sesuatu. Kemudian menundukkannya sesuai dengan kedudukannya, menundukkannya sesuai dengan kedudukannya. Yang dengannya seseorang bisa membedakan antara syahm wal-war, antara lemak dengan bengkak, ya, dan bisa membedakan antara kaca dengan permata, ya. Nah, orang kalau tidak punya ilmu, ya, melihat ada yang berkilauan, dilihat ini permata atau ini kaca. Oh, yang enggak punya ilmunya enggak bisa membedakan mana permata, mana kaca. Sama saja. Ya. Tapi ketika ngerti, oh ini yang bagus, ini yang jelek. Juga bisa ngerti mana ya, karena sebab bengkak, sakit, ya, yang rusak, atau karena sebab lemak. Ya. Kedua-duanya sama melepuh. Ya. Membuat jadi badan itu jadi gemuk. Ya. Tapi yang satu karena lemak, yang satu karena bengkak. Bisa membedakan karena apa? Tahu. Kan gitu. Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Makanya pentingnya pengetahuan. Yumayyizu baina syahmi wal waram wa az-zujajati wal jawhara. Bisa membedakan mana yang lemak, mana yang bengkak. Bisa membedakan mana hanya sekedar kaca dari permata. Karena keduanya walaupun mirip, berbeda hakikatnya. Hakikatnya berbeda. Ya. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثِ. Apabila terkumpul tiga sifat ini, yakni tabiatnya baik. Yang kedua, dirinya kuat, mampu menundukkan hawa nafsu. Yang ketiga, punya ilmu yang cukup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Maka kalau terkumpulkan hal tersebut, ya, dia fahuwa al-qism alladhi sabaqat lahum min rabbihim al-husna wa tammat lahum al-inayah. Ya. Dia masuk kepada bagian yang mendapatkan kebaikan dari Rabb mereka, dari Rabb Allah Subhanahu wa taala, masuk ke kelompok yang baik. Ya. Dan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bisa ana bacakan dalam kesempatan yang mulia ini, di mana ya kaidah yang ke-51 berbicara tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajak manusia agar berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, dan banyak sekali dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengajak manusia atau mendakwahi manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, mengingatkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan dalam kesempatan ini diturunkan oleh penulis satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, seandainya semua manusia ya mengamalkan atau mengambil ayat yang mulia ini, maka ayat ini mencukupi mereka. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kau sebagai pemaaf. Jadi kalau ada yang menyakiti, maafkan. Ya, jadilah sebagai pemaaf, lembut, ya, dan membuat hati tenang, membuat hati adem, ya, dingin, seakan disiram dengan salju. Khudil afwa, ya, Allah katakan jadilah pemaaf. Setelah itu wa'mur bil uruf, perintahkan manusia berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah, ya, dari orang yang bodoh. Tidak usah melawan, tidak usah meladeni orang yang bodoh, ya, tidak usah meladeni orang-orang yang tidak punya ilmu. Ini cara untuk menghindari keburukan mereka, ya, tidak akan lepas orang atau kita berhadapan dengan mereka ini. Di dunia ini ada orang-orang bodoh, orang-orang jahil, ya. Oleh karena itu, agar selamat dari tindakan gangguan orang-orang bodoh adalah caranya apa? Tidak ladeni mereka, tapi berpalinglah. Tinggalkan komentar-komentarnya, tinggalkan kelakuan-kelakuannya, tidak usah kita balas, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dan hidup nyaman. Nyaman dengan hati yang bersih dari hal-hal yang buruk. Wallahu a'lam biswa. Nah, ini. Inilah yang bisa Anda baca, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dari apa yang kita baca. dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Ustaz. Selanjutnya, ikhwah dan akhwat, memberikan kesempatan untuk bertanya di sesi kedua ini bersama Ustaz Abu Yala Kurnia di LC. Di 0218236543 ada pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan dari Umu Haris di Sidoarjo. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara mendapatkan tabiat yang baik dan jiwa yang kuat sebagai seorang muslimah? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ya, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ana jawab pertanyaan dari salah satu ummahat yang ada di Sidoarjo. Tidak lupa, ya, kita ingatkan kembali kepada pemirsa dan para pendengar untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, ya, yang di Lombok, ya, dan mereka sedang membutuhkan bantuan, ya. Irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Kasihilah makhluk Allah yang ada di atas muka bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit mengasihi kalian. Ya, kalau kita ingin diberi atau kalau kita ingin disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya berkasih sayang kepada manusia dengan cara memberikan bantuan, ya, semampu kita, ya, dan mereka sangat membutuhkan, ya, dan sedekah yang kita berikan untuk mereka adalah sesuatu yang akan kembali ke kita di akhirat kelak, dan ini merupakan kebaikan yang pasti akan didapat oleh kita, ya, karena yang hakiki dari apa yang kita miliki adalah yang kita berikan untuk Allah. Apa yang kita simpan akan hancur. Ya, Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi bak. Apa yang ada pada kalian dia akan hancur, ya, fana, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Nah. Para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan. Tabiat, ya, kembali kepada pertanyaan tadi, tabiat itu ada dua. Ada yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tabiatkan seseorang fitrahnya dengan tabiat tertentu, ya, tabiat hilm, ya, tidak mudah marah, tidak tergesa-gesa, penyabar dan seterusnya. Ada yang dengan cara muktasab. Ada yang dengan cara kita latih diri kita untuk mendapatkan tabiat tersebut. Ya. Nah, ini. Jadi kalau kita misalkan mudah dan gampang marah, suka terburu-buru juga, maka kita latih diri kita untuk apa? Untuk menahan diri dari hal itu, ya, menahan diri dari itu supaya menjadi kebiasaan, supaya menjadi kebiasaan. Dan ini bisa, ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Tabiat-tabiat yang jelek yang ada pada kita, ya, kita rubah dengan tabiat-tabiat yang baik. Ya. Akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada kita, kita rubah dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Jiwa ini kata ulama seperti anak kecil. Anak kecil yang netek ibunya. Kalau misalkan dibiarkan begitu saja, anak kecil ini akan netek terus ibunya sampai gede. Ya. Jiwa itu seperti ini. Kalau misalkan difatun, di apa namanya, di sapi anak itu, maka walaupun awalnya nangis, anak itu akan terbiasa kan itu. Nah, kita kasih contoh misalkan di antara kita yang biasa habis subuh tidur lagi, habis subuh tidur terus. Nah, kalau dibiasakan, ya, sampai gede sampai tua tidur terus habis subuh, ya. Tapi kalau misalkan habis subuh enggak, saya harus baca Quran. Ya, walaupun selembar, dua lembar, tiga lembar, misalkan gitu. Terus begitu dibiasakan, nanti akan jadi kebiasaannya. Bahkan nanti kalau misalkan membaca Quran, malah jadi apa? Walau jadi tidak enak, ada yang hilang. Ya begitu. Dilatih. Pada subuh enggak tidur lagi, walaupun ngantuk bertahan. Kan gitu. Kecuali kalau ngantuk sekali, ya. Malamnya kan ada apa gitu kan, ada keperluan, ya. Sehingga dia begadang atau sekali lain sesekali. Tapi kalau tiap hari tidur ba'da subuh, ini musibah, ya. Dan ini bisa dirubah. Ya, dengan apa? Dengan kita berusaha. Nah, habis itu kita jalan keluar, ya, olahraga, menghirup udara segar, balik lagi ke rumah, ya. Kemudian baca buku dan seterusnya. Yang manfaat, ya, daripada tidur. Ketika tidur, maka semua penyakit datang, tuh kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, penyakit semua datang. Ya, nah, itu. Dan bisa dikiaskan dengan hal yang lain. Ya, jadi akhlak-akhlak yang kita inginkan kebaikannya, merasa susah, ya, dengan cara apa? Dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Ya, jadi dengan cara melatih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjuki, ya, kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Dan berikutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan. Pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang saya telah sampaikan. Kami tunggu di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umu Farah. Silakan pertanyaannya. Ustaz, kalau misalkan cara meredam marah sama anak-anak itu bagaimana, ya? Meredam marah kepada anak-anak kita. Ya. Baik, terima kasih. Syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Nah, anak adalah buah hati, ya. Buah hati yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada ayah ibunya. Dan anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada ayah dan ibunya, ya. Dan selain itu juga fitnah anak itu, ya. Tentunya anak yang Allah anugerahkan kepada kita wajib kita jaga, ya, wajib kita jaga, ya. Dalam bermuamalah dengan keluarga, dengan siapapun, dan di sini khususnya anak, ada saat-saat yang menjengkelkan, bahkan mungkin sering, ya, menjengkelkan, ya, yang membuat kita marah. Yang harus kita ingat selalu, ya, bahwa seperti itulah yang namanya anak-anak, ya. Anak-anak itu masih akalnya jauh dari nalar yang seperti orang dewasa, tentunya ini juga anak-anak, ya. Kita harus paham dan harus sadar, sesadar-sadarnya itu, ya. Jadi sehingga kalau kita sadar dengan ini, maka apa yang dilakukan oleh anak dari malasnya mereka, dari kadang menjengkelkannya mereka, kita bisa apa? Mewajari. Nah, mewajari ini yang membuat kita akan memaafkan anak-anak itu. Ya, memaafkan. Ya, kalau misalkan kita bangunkan untuk sholat subuh, anak itu masih malas-malas dan seterusnya, itu namanya anak-anak, ya. Tapi tetap kita harus apa? Sabar. Terus sabar. Bangunkan buat sholat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Ya. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar atas hal itu. Ya. Nah, kadang misalkan anak maunya main-main. Nah, kita juga harus sabar. Ya. Nah, kita jangan cegah. Jangan cegah apa yang diinginkan sama anak, ya. Tetapi kita harus ada cari cara lain, kata ulama, untuk bisa memalingkan dari permainan yang jelek kepada permainan yang baik. Nah, itu. Karena sifatnya anak-anak itu, kalau misalkan dicegah, malah menjadi-jadi, malah terus penasaran. Ya, nah, dibawa. Misalkan mainnya jelek, nah, dibawa sama kita ya ke tempat yang bisa menghilangkan pikiran kepada permainan tersebut. Ya, kemudian kita kasih permainan yang bermanfaat dan seterusnya. Ini kaidahnya. Ya, jadi harus tahu bahwa memang dunia anak-anak ini dulu seperti kita. Ya, kita juga suka menjengkelkan orang tua kita. Suka membuat jengkel orang tua. Ya. Nah, kemudian sabar mendidik anak-anak tersebut. Karena perlu diingat bahwa dunia anak-anak itu tidak lama kan? Ya. Tidak lama. Habis itu hilang. Dan orang tua suatu saat akan menginginkan atau merindukan dunia anak-anak itu. Dunia anak-anak ya. Nanti kalau anaknya sudah gede ya, maka merindukan itu. Ya. Kemudian supaya anak itu menjadi baik ya, dibacakan kisah-kisah yang baik. Ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah suri teladan yang baik ya. Jangan anak itu disuruh nonton pemain sepak bola, kemudian kisah-kisah yang jelek, film-film yang jelek, jangan. Nah, itu supaya meniru contoh yang baik. Nah, seperti misalkan contoh zaman sekarang misalkan ya, dan lagi musim haji sekarang kita dikisahkan tentang yakni baktinya Nabi Ismail kepada ayahandanya Ibrahim ya, dan bagaimana Nabi Ismail alaihi salatu wasalam tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kalimat yang keluar dari Ismail walaupun masih kecil itu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, itu kalimat yang keluar dari lisannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sangat indah. Ketika bapaknya berkata, "Wahai Ismail, ya, aku bermimpi, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara." Maka perhatikan, lihat apa pendapatmu, apa ya pendapatmu. Ya. Apa jawaban dari Nabi Ismail yang waktu itu masih kecil? Ya. Ulama tafsir berkata, umur Ismail saat itu antara 7 sampai 13 tahun. Ya. Antara 7 sampai 13 tahun. Ya. Ismail berkata, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas saghirin." Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Subhanallah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ana baca tafsirnya ini dari penjelasan Syekh Utsaimin, Nabi Ismail tidak berkata, "Wahai bapakku, lakukan apa yang kau pandang." Tidak. Tapi Nabi Ismail memilih kata-kata yang luar biasa yang Allah sampai abadikan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang percakapan bapak sama anaknya ini. Anak yang luar biasa. "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu. Kalimat yang dipilih oleh Nabi Ismail yang waktu itu sangat kecil luar biasa. Artinya apa? Nabi Ismail mengatakan, "Wahai bapakku, perintahkan apa yang lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya apa? Supaya bapaknya ini bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sadar bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wah, ini di antara salah satu kisah ya yang bisa diajarkan kepada anak-anak ini dah. Karena anak-anak masih anak-anak ini senang kalau dengar kisah-kisah. Kita bikin kisah yang menarik ya buat anak-anak. Supaya apa? Supaya mereka punya contoh yang baik dari contoh-contoh orang-orang yang besar, para nabi ya, kemudian para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in, contoh ulama, ini dikenalkan dengan ini. Dan proses ya. Walaupun kita melihat anak yang kita didik itu yang namanya anak juga mungkin belum langsung nerima ya. Seperti itu sabar. Tapi mereka akan merekam. Mereka merekam dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang juga yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah contoh dari orang tua. Contoh dari orang tua. Akhlak yang mulia dari kedua orang tua ini. Yang ditampilkan, yang dia contohkan agar dilihat oleh anak-anaknya. Ya. Supaya anaknya bang lihat, wah Masya Allah bapak dan ibunya menampilkan akhlak yang mulia, nanti dicontoh. Nanti dicontoh. Ya. Jangan sampai kita menginginkan kebaikan tapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Kita nyuruh anak, ayo pergi ke masjid. Tapi kitanya tidak ke masjid. Ya. Ya. Ini tidak bagus. Kemudian doa. Ya, doa agar anak itu menjadi anak yang soleh atau soleha. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat ya. Dan hari ini sekali lagi ya kita membahas tentang kaidah yang ke-51 bahwa ahlu sunnah wal jamaah dalam memperbaiki dan dalam terbiyah ini mengajak ya mengajak kita semua ya untuk berakhlak dengan akhlak yang tinggi, berakhlak dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang didakwahkan oleh Al-Qur'an. Ya. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-A'raf ayat 199 tadi. Ya, Allah berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau sebagai pemaaf dan perintahkan manusia berbuat baik. Kemudian untuk mencari jalan keselamatan dari menghadapi berbagai macam problem dan dari menghadapi manusia yang bodoh, yang dungu, yang perangainya jelek, Allah perintahkan untuk berpaling darinya. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Apalagi kalau kita masuk di dunia medsos. Ya, dunia medsos, banyak komentar yang menunjukkan bahwa komentar tersebut menunjukkan nilai dari orang tersebut. Ya, komentar-komentar jelek dan seterusnya, itu tidak usah diladenin. Kita akan mendatangkan apa? Mendatangkan keburukan buat kita ketika kita masuk dan meladeni itu. Ya, membuang waktu dan seterusnya dan seterusnya. Karena dunia medsos ini dunia liar. Oleh karena itu, kita hendaknya ya mengambil waktu untuk kita dan mengambil jalan kebahagiaan dan keselamatan untuk kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.